Di satu sisi, ada yang menghukumi najisnya kotoran hewan yang dimakan dagingnya. Sementara ada juga yang menyatakan tidak najisnya. Mohon penjelasannya. Yang benar insyaallah ta'ala, kotoran hewan yang tidak dimakan, yang dimakan dagingnya, yang halal dimakan, itu suci. Ya. Dengan banyak dalil, diantaranya, dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW memerintahkan orang-orang uraniyin untuk meminum kencingnya unta, ya, sebagai obat sakit perut. Ya. Demikian pula Nabi SAW mengizinkan solat di tempat-tempat berkumpulnya kambing. Ya. Menunjukkan bahwasannya kotoran mereka itu bukanlah najis. Ya. Kotoran mereka bukanlah najis. Karena tidak setiap yang kotor itu najis. Ya. Tidak setiap yang kotor itu najis. Ya. Seperti kalau pakaian kita, ya, terkena air mani atau terkena ludah, terkena ingus, ya, kita bersihkan, kita anggap kotor, namun itu bukan najis, ya, sebab tidak ada dalil yang menunjukkan itu najis. Taib.